Bismillah, semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam keadaan sehat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu istiqamah dalam berdakwah. Amin. Semoga antum demikian, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan diberikan hidayah di atas jalannya Allahumma amin. Mau bertanya, bagaimana hukum arisan RT? Ini dilakukan di kampung Ana setiap 36 hari sekali. Di situ ada arisannya dan mendapatkan 36 hari berikutnya ketempatan buat arisan. Syukran. Ya. Arisan hukum asalnya adalah makruh. Karena arisan asalnya adalah hutang. Ini kalau kita berbicara tentang apa arisan uang. Yang menjadi masalah kemudian adalah kalau ada syarat-syarat tertentu. Nah, ini yang bisa menjadikan arisan yang tadinya makruh menjadi haram. Apa contohnya? Contohnya kalau pada sebagian arisan ada tambahan syarat. Yang mendapatkan arisan menjamu untuk pertemuan berikutnya. Berarti di situ ada hutang yang menimbulkan manfaat. Nah, maka sebagaimana disebutkan dalam kaidahnya, kullu qardin jara fiha naf'an fa huwa riba. Setiap hutang yang menarik, yang membuat di situ ada keuntungan yang timbul, maka itu dihitung riba. Maka harus dihilangkan syarat-syarat seperti ini. Konsumsi misalnya ditanggung bersama, atau ditiadakan konsumsi, atau atas kesukarelaan tidak berdasarkan orang yang mendapatkan arisan. Wallahu ta'ala a'lam.